بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبي الهدى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillah taala, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah mulai dari ayat 197 yang atau 196 yang cukup panjang, dan insyaallah kita akan lanjutkan ayat 197 ya. Tapi 196 memang lumayan panjang ya. Bismillah taala, kita akan membahas itu semua insyaallah. Dan ini tentang haji ya, mungkin tidak kita terlalu detail dalam membahasnya, melainkan insyaallah taala secara global sesuai dengan apa yang ada di kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Tapi kita mulai pembacaan ayat terlebih dahulu باذنillah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طيب, الله تعالى berfirman وأتموا الحج والعمرة لله, tunaikanlah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, sudah dapat tafsir Muyassar? Ah, teksnya? Mewujud? Dikatakan dalam tafsir Muyassar, gimana gitu? Kelas? وَأَدُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ تَامَّيْنِ خَالِصَيْنِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. Tunaikanlah oleh kalian, laksanakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah tamaini, yaitu dua-duanya sempurna sampai tuntas. Dan di antara bentuk penuntasan amalan ibadah adalah ikhlas. Makanya dikatakan di sini khalisina. Ini aja apa tafsir Muyassarnya aja, ayatnya enggak usah. Khalisina liwajhillahi ta'ala, yaitu yang ikhlas karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi haji dan umrah ini ibadah yang mengerahkan bukan hanya harta atau bukan hanya badan, melainkan harta dan tenaga. Harta, tenaga, bahkan kadang-kadang perasaan. Ya, untuk umrah pun butuh dana. Untuk haji apalagi butuh dana dan waktu yang tidak ringkas, baik dari penungguannya maupun dari penunaiannya. Belum lagi kalau dia misalnya haji tamattu, walaupun enak Mungkin dia udah ada di tanah suci itu sejak bulan Syawal misalnya, atau dari Ramadan bahkan. Wa atimul hajj wal umrata lillah, lillah khalisina liwajhillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau misalnya kalian uhsirtum, yaitu kalian ketika kalian terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadi yang mudah didapat bagi kalian. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, fa in mana'akum 'anil dhahabi li itmamihima ba'da al-ihrami bihima mani'un kal 'aduwi wal marad. Kalau misalnya ya, fa in mana'akum, jika ada pencegahan terhadap kalian, yaitu mani' pencegah yang mencegah kalian dari adzhab li itmamihima ba'da al-ihram bihima, yaitu antum sudah melakukan ihram, memakai pakaian ihram, tapi antum tercegah untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrah ini. Mungkin seperti apa? Kal aduwi wal marad, ya, seperti musuh. Ternyata ada musuh, yaitu di zaman ketika itu ya. Kalau zaman sekarang ya enggak ada musuh ya. Kalau zaman itu ada musuh, misalnya ada musuh yang mengintai. Atau kalau lebih cocok di zaman sekarang, yaitu ihsarnya marad, penyakit ya, penyakit. Maka di sini apa yang dia lakukan? Fal wajibu alaikum dzabhu ma tayassara lakum min al-ibli aw al-baqari aw al-ghanami taqarruban ila Allah. Maka yang wajib atas kalian adalah apa? Menyembelih. Ya, kalian kan enggak bisa meneruskan ibadah ini gitu loh. Sehingga mau gimana? Ada penyakit atau ada yang namanya musuh. Maka kan ya udah tahallul aja deh gitu. Tapi sebelumnya wajib atas kalian untuk menyembelih apa yang mudah bagi kalian. Sembelihan yang mudah kalian dapatkan. Ya, mudah di sini mungkin bisa mudah secara finansial atau mudah dari ditemukannya binatang yang akan kalian sembelih. Entah itu ibil, unta, atau bakor, sapi, atau ghanam, kambing. Memang paling mudahnya ya kambing. Ya. Dan ini dzabh, ini perintah dari Allah, taqarruban ilallah, dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah sekalian, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, "Idza uhsira al-insanu 'an itmamil hajji wal umrati falahu an yatahallal walakin 'alaihi al-hadi." Ini dalam tafsir surat Al-Baqarahnya beliau. Kalau misalnya manusia terkepung oleh musuh atau dicegat oleh musuh atau adanya musuh atau penyakit ya, sehingga tidak bisa menyempurnakan haji atau umrahnya, maka dia boleh bertahalul ya, menyelesaikan hajinya atau umrahnya, tetapi wajib bagi dia untuk menyerahkan hadi, yaitu dzabah, penyembelihan. Dan di sini alhamdulillah ada pilihan, karena ada kata Allah, famastaisara minal hadi, apa yang mudah dari sembelihan, boleh ibil, unta, boleh bakor, sapi, boleh juga ghanam, kambing. Kemudian di sini dikatakan dalam tafsir Muyassar, likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'ril ra'si aw taqsirih. Ini kalian sembelih binatang tersebut agar kalian bisa keluar dari kondisi ihram kalian dengan halq asy'ar atau taqsir. Halq sya'ril ra's ya, yaitu halq, kalau halq itu mencukur habis, mengguduli gitu. Tapi kalau misalnya taqsir, memendekkan saja ya. Itu yang disebut apa? Tahallul. Jadi kalau udah potong rambut baik komplit maupun sebagiannya, maka itu menunjukkan tahallul, tapi itu baru antum lakukan setelah apa? Setelah antum menetapkan atau menyembelih binatang, ya, hadi, ya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur, janganlah kalian mencukur kepala kalian, ya, rambut kepala, hingga hadyu tersebut, yaitu binatang tersebut, sampai di tempat penyembelihannya. Jadi maksud dari sini adalah apa? Dikatakan dalam tafsir muyassar, wala tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsarina hatta yunharal muhsir atau hatta yunharal muhsiri hadiyahu fil mawdhi'i alladhi husira fihi thumma yahillu min ihramih. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian, ya, rambut kepala kalian, jika kalian terkurung oleh penyakit ataupun musuh, sampai hatta yanharal muhsir atau muhsar, sampai orang yang terhalang oleh penyakit ataupun musuh itu menyembelih hadinya, menyembelih binatang hadinya di tempat di mana dia itu enggak bisa melanjutkan kelanjutan kesempurnaan haji maupun umrah. Ya. Jadi dia sakit misalnya udah enggak bisa lagi ngelanjutin, maka sembelih di area situ. Nah, setelah sembelih baru dia bertahalul dari ihramnya. Kama naharun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, thumma halaq ra'sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Melakukan penyembelihan di daerah Al-Hudaybiyah, kemudian beliau mencukur rambutnya. Ya. Kemudian wa ghairu al-muhsir al-muhsar la yanharul hadya illa fil haram. Dan orang yang normal tidak terkena kesulitan, ya, baik penyakit atau musuh, itu dia tidak boleh melakukan penyembelihan hadi kecuali di tanah haram. Ini bedanya. Alladhi huwa mahalluhu fi yaumil id, yaitu pada hari id. Tanggal berapa? Al-yawm al-ashir wa ma ba'dahu min ayami tashriq. Hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah dan setelahnya dari hari-hari tasyrik yang 3 itu. Hari-hari tersebut diperbolehkan menyembelih. Ya. Diperbolehkan menyembelih. Dan enggak boleh dan tidak sah sebagai taqarrub atau kurban menyembelih sebelum salat Id. Menyembelihnya setelah salat Id. Sampai 3 hari ke depan berikutnya, gitu. Sampai 3 hari berikutnya. Ayat mutasyrif. Maka boleh. Itu penyembelihan yang seperti normal bagi orang-orang yang sedang haji. Tapi nyembelihnya harus di haram, tanah haram. Ya, kalau kita di Indonesia udah di tempat masing-masing. Tapi tentu pahala orang yang berhaji menyembelih seperti ini beda dengan pahala orang yang berkurban di sini, ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya. Siapa di antara kalian yang sakit au bihi adham min ra'sihi, atau di antara kalian ada gangguan di kepalanya, ada gangguan di kepalanya, lalu bercukur, maka wajib apa? Membayar fidyah, min siyamin, baik puasa maupun sadaqatin atau sedekah atau nusuk atau penyembelihan. Maka dalam tafsir muyassar dikatakan faman kana minkum marida, siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adam mir ra'sih, atau ada penyakit di kepalanya atau gangguan di kepalanya, yahtaju ma'ahu ilal halqi wa huwa muhrim halaqo, yang mana karena ada gangguan di kepalanya dia itu butuh apa, mencukur, dan dia dalam keadaan muhrim berihram, maka dia cukurlah. Ya, jadi misal ada orang sakit atau kepalanya sesuatu gitu, atau rambutnya terlalu gimbal dan ternyata gatal itu dahsyat sekali gitu loh, nggak bisa dia nerusin perjalanan karena saking dahsyatnya ini gatalnya atau penyakit di kepalanya, maka dia butuh untuk cukur rambut di kepala. Padahal dia sedang berihram ketika itu, yang itu tidak boleh. Maka hendaklah dia halaqo, cukur itu. Tetapi ya, fa fidyatun, wa alaihi fidyah. Dia tetap wajib untuk melakukan fidyah. Apa fidyahnya? Bi an yasuma 3 ayyamin aw yatasaddaqa ala sittati masakin aw yadhbaha syatan li fuqara'il haram. Ya, ini fidyahnya. Jadi kalau di ayat min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, nah di sini tafsirannya fidyahnya pilihan, ada 3 pilihan. Tafaddal, antum mau yang mana? Kalau misalnya memang kepala antum butuh dicukur, bi an yasuma 3 ayyam, yaitu puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Atau yatasaddaqa 'ala sittati masakin, yaitu bersedekah untuk 6 orang fakir miskin, li kulli miskinin nisfu sha'in min tu'am, untuk setiap orang fakir miskin satunya itu mendapatkan setengah sha' dari makanan. Au yadhbaha syatan li fuqara'il haram, atau dia silahkan melakukan nusuk, yaitu menyembeli domba untuk orang-orang fakir di tanah haram gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Maka jika kalian telah aman, ya, jika kalian telah aman, barang siapa yang melakukan tamattu atau istimta dengan umrah menuju haji, ya, jadi kalian dalam keadaan aman dan kalian mengerjakan umrah sebelum haji, maka ada kewajiban, yaitu famastaisara minal hadi, yaitu wajib menyembelih hadi yang mudah didapat olehnya. Dikatakan dalam tafsir muyassar, fa idza kuntum fi amnin wa sihha, kalau kalian ternyata nih dalam kondisi aman, badan sehat, enggak ada penyakit, famanistamta'a bil umrah ilal hajj, nah, dan siapa yang sehat, aman dan melakukan tamattu berupa umrah dulu menuju haji, dan itu umrahnya di bulan haji, wa dzalika bi istibahati ma hurrima 'alaihi bi sabil ihram ba'da intihai umratihi, yang mana hal tersebut dia melakukan apa, hal yang sebenarnya diharamkan atasnya, tapi karena dia ihram setelah selesai umrahnya, maka karena dia bertamattu' fa'alaihi dhabhu ma tayassara minal hadi, maka wajib atas dia untuk menyembelih apa yang mudah ditemui dari binatang penyembelihan, binatang yang disembelih seperti entah itu tadi apa, unta, sapi maupun kambing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ini tamattu dan dia disyariatkan untuk menyembelih. Tapi kemudian kata Allah, "Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum." Nah, barang siapa yang enggak dapat hewan tersebut, maka apa yang diwajibkan atasnya? Wajib atasnya untuk apa, melakukan puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari idza raja'tum, jika kalian udah pulang ke kampung halaman. Udah pulang ke kampung halaman. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, "Faman lam yajid hadiyan yadhbahuhu fa 'alayhi siyamu thalathati ayyamin fi ashhuril hajj wa sab'atin idza faraghtum min a'malil hajj wa raja'tum ila ahlikum." Maka siapa yang tidak menemukan binatang tersebut, ya enggak ada kambing, enggak ada sapi, enggak ada unta, atau enggak ada duitnya, maka hendaklah dia siam puasa 3 hari di ashuril hajj. Sebagian ulama mengatakan boleh 1 hari di hari-hari musim haji, ya baik sebelum Zulhijjah misalnya, ya, atau ada dan 2 hari di hari tasyrik misalnya, ya. Yang penting jangan puasa di hari idnya, tanggal 10-nya, jangan, enggak boleh. Ya. Wa sab'atin idza faraghtum min a'malil hajji wa raja'tum ila ahlikum, dan 7 hari, ya 7 hari, salah 3 hari di musim haji, puasa 7 hari kemudian ketika kalian telah selesai melakukan ritual haji, amal haji sudah selesai dan kalian sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di keluarga kalian. Kata Allah, tilka asyaratun kamilah, tafsirannya tilka asyaratun kamilatun la budda min siyamiha. Itu adalah 10 total, 3 di musim haji, 7 pas sudah sampai kampung halaman, ya, yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang bertamattu' hajinya. Hajinya berhaji dengan cara tamattu'. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram." Itu bagi pihak yang dia buka, ya, pihak yang keluarganya tidak ada yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, maksud dari dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Kalau dalam tafsir Muyassar dikatakan dzalikal hadiyu wa ma tarattaba alaihi min as-siyami liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram. Dzalikal hadiyu, yaitu penyembelihan tersebut dan konsekuensi berupa puasa 10 hari, 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah pulang kampung, itu bagi orang yang keluarganya bukan di masjid di daerah tanah haram. Jadi mungkin orang Indonesia, ya, kena orang Indonesia ini 3 hari puasa di musim haji dan 7 hari di kampungnya itu kalau tamattu. Wa khafullah, dan di sini kata Allah taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah taala itu sangat kuat, sangat keras iqabnya, hukumannya. Ini kayak mau hujan, ya. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa khafu Allah taala wa hafizu ala imtithali awamirihi wajtinabi nawahi wa alamu anna Allah shadidul iqabi liman khalafa amrahu wartakaba ma anhu zajar. wartakaba ma anhu zujir. Dikatakan dalam tafsir muyassar, wa khafullah, takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, wa hafizu ala imtithali awamirih, dan betul-betul kalian harus menjaga diri dengan imtithal al-awamir, yaitu menunaikan perintah-perintahnya dan ijtinabi nawahi, menjauhi larang-larangannya. Wa'lamu anna Allah syadidul iqabi liman khalafa amrah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sangat kuat hukumannya bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Wartakaba ma'anhu zujir, dan melakukan hal yang tercela, gitu loh. Taib, itu untuk ayat 196. Kemudian ayat 197. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang ma'lumat, yang diketahui. Yang diketahui oleh orang-orang berilmu tadinya, ya. Telah dibatas, telah digariskan apa yang disebut ashhur al-hajj, yaitu bulan haji itu apa, ya. Ternyata bulan haji itu ada tiga, dan untuk bulan yang ketiganya itu enggak seluruhnya, gitu. Yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, wa ashrum min Dzulhijjah dalam tafsir muyassar. Ya. Jadi waktunya haji itu ada beberapa bulan yang diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan ashrun min Dzulhijjah. 10 dari Dzulhijjah. 10 pertama dari Dzulhijjah. Jadi Syawal bulan haji, Syawal bulan haji. Dzulqa'dah bulan haji. Ashrun 10 dari Dzulhijjah itu bulan haji juga. Maka sekarang ini berada dalam waktu-waktu haji. Bahkan sekarang ini mulai mendekati waktu vitalnya haji, gitu loh. 8, 9, 10. Maka kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Yang artinya, barang siapa yang menetapkan atas dirinya berhaji, yaitu menunaikan haji dalam bulan-bulan itu, misal dia juga meniatkan bulan mau berhaji dan memulai berada di haram sejak bulan Syawal dan pakai sistem tamattu' misalnya. Fala rafatha, maka janganlah dia berkata jorok. Wala fusuq, dan berbuat maksiat. Wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar, berdebat ketika lagi meniatkan untuk haji, enggak boleh. Dalam tafsir muyassar disebutkan, faman aujaba al-hajj 'ala nafsihi fihinna bil ihram fayahrumu 'alayhi al-jima'a wa muqaddimatuhu al-qawliyyah wal-fi'liyyah wa yahrumu 'alayhi al-khuruj 'an ta'ati Allah bi fi'l al-ma'asi wal-jidal fil hajj alladhi yuaddi ila al-ghadab wal karahiyah. Jadi bagi orang yang sedang berihram, bagi orang yang melazimkan, mewajibkan dirinya untuk berihram karena mau haji, haram atas dia jima', fayahrumu 'alaihi al-jima'. Enggak boleh jima', dan juga enggak boleh, haram atasnya muqaddimat al-jima', hal-hal yang menjurus kepada jima', menjurus ke sana. Baik hal-hal tersebut, muqaddimah tersebut, pengantar jima' tersebut bersifat qauliyah, perkataan, karena kalimat romantis ke istri misalnya, wal fi'liyah, dan juga perbuatan, enggak boleh. Dah, tahan akan hal itu. Wa yahrumu 'alaihi al-khuruju 'an tha'ati Allah bi fi'l al-ma'asi. Haram atas dia untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dengan cara melakukan maksiat, enggak boleh. Wal jidalu fil haji, dan haram atas dia untuk bertengkar, berdebat di waktu haji, yang mana itu yuaddi ilal ghadabi wal karaha, yang mana bertengkar berdebat itu akan berkonsekuensi apa? Kepada kemarahan dan juga kebencian kepada sesama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apa yang kalian perbuat dari kebaikan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga dalam tafsir Muyassar begitu, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Fayujazi kullan ala amalih. Hujan. Karena Allah Ta'ala maha tahu apa yang kalian kerjakan, maka Allah Ta'ala memberikan jaza, ganjaran atas semua amalannya, amalan orang itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketaatan. Dikatakan dalam tafsir Muyassar, "Wa khudhu li anfusikum zadan min at-ta'ami wasyarabi li safaril hajj." Ambillah oleh kalian untuk diri kalian sendiri yaitu bekal zat, yaitu berupa makanan, minuman untuk safar haji. Jadi berbekal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazadan min salihil a'mal lidaril akhirah. Nah, bekal berupa amalan soleh untuk hari akhir. Nah, ini kita sedang berbekal mengisi waktu dalam kebaikan. Ini perbekalan untuk hari akhir kita. Karena kan kita akan ditanya tentang waktu kita dihabiskan buat apa, gitu kan. Jadi kita menghabiskan waktu untuk ilmu syar'i ini termasuk menghabiskan waktu untuk beramal, ya kan. Jadi belajar seperti ini juga beramal. Menyimak kajian itu amal, amal saleh. Dan ini termasuk di antara sebaik-baik zikir. Mengenal Allah, mengenal hukum syariatnya, mengenal ayat Allah, mengenal hadisnya Rasulullah, mengenal hal-hal yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah zikir. Maka amalan saleh merupakan bekal untuk hari akhir. Nah, ini yang seorang muslim harus betul-betul meninjau itu. Ya. Karena waktu kita akan ditanya, ikhwan. Dan waktu ini adalah modal buat kita. Ya, kalau kita enggak mengisinya baik-baik, ya mungkin kita sering lalai, maka isilah dengan kebaikan. Fa inna khairaz zadi taqwallah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan itu tercermin di amalan, ikhwan. Jadi bukan sebatas nama doang, misalnya nama dia siapa, mutakin, ya. Tapi ternyata amalannya kayak gitu. Ya, jadi amalannya cerminan ketakwaan adalah di amalan soleh. Wa khafun, di sini kata Allah, wattaquni ya ulil albab. Wa khafuni ya ashabal uqulis salimah. Dan takutlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang yang memiliki akal-akal yang selamat tanpa cacat. Ulul albab. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang sempurna akalnya. Ketika kita kurang takwanya, maka ketika itu pula akal kita kurang. Ya, antum lihat misalnya ketika antum menjelaskan tentang kebenaran di hadapan umat, dan itu dengan dalil, dengan bukti, dengan benar. Tapi yang antum jabarkan ini menyinggung pekerjaan haramnya orang, atau menyinggung sikap, atau menyinggung perbuatan haramnya orang. Maka orang-orang yang tersinggung tersebut kadang rasa, ya, pekerjaannya kok di ungkit, disebutkan, atau kenapa perbuatannya kok disebutkan. Ini ngerasa, akhirnya apa? Menentang menentang kebenaran dengan perkataan-perkataan dan dalih-dalih yang antum lihat orang ini akalnya kurang gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kurang takwa. Maka orang yang bertakwa, insyaallah akalnya itu lebih selamat dan lebih tajam dia dalam berpikir biiznillah taala. Ya, jadi dia antara faedah di sini wattaqun ya ulil albab, ada isyarat bahwasanya kalau antum mau benar, tajam pemikirannya, brilian, bertakwalah kepada Allah. Tapi briliannya pemikiran itu harus acuannya agama dan akhirat, bukan sebatas punya ide-ide bisnis berlian, tapi akhirat juga diperhatikan. Ya, mungkin tafsir muyasar, kita cukup sampai sini insyaallah. Berapa menit kelas? Kam, berapa menit sudah? Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut ke kajian syarah al-usul min ilmi al-usul. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.